Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Manhajul Qasidin. Masih menjelaskan tentang Rubul Muhalikat, yaitu kitab Dzammil Jah wa Riya. Kitab celaan jah dan riya. Pada waktu yang lalu sudah kita jelaskan tentang celaan mencari kedudukan dan juga celaan hubul madh wa qarahatuz dzam, yang ini di bawah tahtal maudu ya dzamul jah. Penjelasan tentang hubul madah dan karahatul zam, senang dipuji dan takut atau benci kalau dicela, masuk ke dalam pembahasan tercelanya mencari kedudukan. Selanjutnya adalah fi bayanir riya wa haqiqatuhu wa aqsamuhu wa dhammuhu wa nahu dhalik, yaitu penjelasan tentang riya, hakikatnya dan pembagiannya, juga celaannya dan semisal itu. Kalau kita perhatikan ketika beliau membahas tentang pasal tentang tercelanya jah, tercelanya mencari kedudukan, di sana beliau menjelaskan tentang hubul mal dan juga membahas tentang hubul madah dan karahatul dzam, benci, senang dipuji tetapi tidak suka dicela. Menunjukkan bahwasannya seseorang yang terjangkiti hubul jah, kesenangan mendapatkan kedudukan, pasti akan terjatuh kepada cinta harta, senang dipuji dan takut kalau dicela. Nah, dan juga orang-orang yang cinta kepada kedudukan ini, maka amalan-amalannya tidak ikhlas karena Allah, semuanya karena ketergantungan kepada pandangan-pandangan manusia, segera gerak hidup dan amalan perbuatannya. Dia bersedekah karena ingin mendapatkan pujian manusia. Kenapa? Kalau kaitannya kedudukannya ingin mendapatkan kekuasaan wilayah atau sultaniyah, kekuasaan di jabatan di pemerintah atau yang lainnya, maka dia melakukan amalan-amalannya agar mendapat dukungan. Makanya setiap bantuan ditulis pemberian si fulan, atau diumumkan si fulan telah berinfak sekian miliar atau sekian triliun. Seperti itu mesti amalan-amalan perbuatannya tergantung akan pandangan manusia. Kalau enggak didukung, enggak dibantu. Demikian pula seorang yang jatuh kepada hubul jah, senang kepada kedudukan dari sisi ilmu atau dalam perkara-perkara agama yang dia mencari kedudukan, posisi dengan perkara-perkara diniyah agama. Ingin disebut alim, ingin disebut sebagai orang yang juhud sehingga dia mempunyai posisi ya di mata masyarakat atau kebanyakan orang. Ini juga dia akan jatuh kepada apa? Amalan-amalannya tergantung kepada penglihatan manusia. Ketika dia mendapatkan pujian, sanjungan, dia adalah seorang yang alim, ahli dalam bahasa, ahli dalam fikih, ahli dalam usul fikih, ahli dalam ini, atau dia dalam orang-orang yang ahlul ibadah, zuhud. Nah, bajunya compang-camping, kona'ah, dan yang lainnya. Enggak peduli dengan dunia, tapi dalam rangka apa? Mendapat posisi pandangan manusia, jatuh kepada perbuatan riya. Makanya di sini beliau menjelaskan, karena urusan mencari kedudukan itu akan jatuh kepada perkara-perkara jelek lainnya sampai-sampai ya amalannya dia lakukan tidak ikhlas dan diantaranya dia terjatuh kepada perbuatan riya. Qala Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, waqad warada dhamr riya fil kitab wa sunnah, atau dhamr riya fil kitab wa sunnah. Dan sungguh telah warid, artinya telah datang penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah tentang celaan perbuatan riya. Min dhalika qawluhu ta'ala, diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihi sahun, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang mereka dari sholatnya sahun, terlalaikan, tidak khusyuk. Dan orang-orang yang mereka ketika sholat yura'un, riya kepada manusia. Dari sini adanya faedah yang bisa kita ambil, bahwasannya jalan-jalan kebinasaan atau seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak dari amalannya bukan hanya perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah. Seseorang yang ketika beribadah juga di sana adanya apa? Naam, lubang-lubang yang ketika dia tidak berhati-hati akan terjatuh pada perkara-perkara yang membinasakan dia. Jadi jangan anggap orang yang dia sudah menisbatkan diri kepada agama, dia alim, pintar dalam masalah baca Al-Quran dan yang lainnya, atau dia seorang yang ahlul ibadah, aman, tidak. Justru di sana juga ada jerat-jerat syaitan bagi mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada perkara-perkara agama. Seorang yang alim akan diuji dengan godaan-godaan duniawiyah. Iya, sehingga dia terjerat dengan tipu daya ilmu yang dia miliki. Bisa jatuh kepada kibar, bisa jatuh kepada ihtiqarin nas, pendekatan kepada manusia, bisa jatuh kepada perkara riya. Nah, makanya di sini disebutkan fawailul lil musallin, di antara salah satu ibadah adalah salat, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan celakanya orang-orang yang salat. Kok salat kan amalan ibadah. Kok orang bisa celaka dengan salat? Artinya ini menunjukkan Naam. Ibadah juga bisa membuat celaka. Kapan? Disebutkan dalam sholat ketika dia sahun, ketika dia yura'un, ketika dia sahun, iya, tidak khusyuk, naam, atau dia mengikirkan perkara-perkara duniawi di dalam sholatnya, dan juga dia riya ketika melakukan sholatnya. Demikian pula, naam, kita saksikan bagaimana orang-orang yang pandai baca Al-Quran, hafalan Al-Qurannya bagus, kemudian juga membaca Al-Qurannya rajin, pagi, siang, petang, tengah malam, bahkan sholat tahajud. Tapi dikatakan oleh Rasulullah apa? Yamruquna minad-din kama yamruquna as-sahmiya minar-ramya. Ya. Dia terlepas dari agama sebagaimana anak panah itu menembus, naam, meninggalkan dari binatang buruannya, tidak berbekas sedikitpun. Tidak sampai bacaan Al-Qur'annya menembus kerongkongannya. Naam. Maka ibadah-ibadah yang tidak dilakukan dengan keikhlasan, bukan hanya dia jatuh kepada perkara-perkara dosa, yaitu riya, bisa merusak agamanya seperti khawarij. Nah, wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang dia berharap perjumpaannya dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh. Ay al-amal alladhi fihi ikhlas wal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang soleh dikatakan di amalan soleh ketika mengandung di dalam amalan itu keikhlasan kepada Allah. Dan juga adanya mutaba'ah, naam, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan seseorang di dalam beribadah kepada Rabb-nya. Naam, baik syirik asghar maupun syirkul akbar, tidak boleh dia melakukannya. Di sini disebutkan dengan bentuk nakirah. Jangan dia mengikutsertakan atau berbuat syirik kepada seseorang. Iya, bersamaan dia beribadah kepada Allah. Kalau dia disertakan dalam ibadahnya syirik, syirik akbar, maka hancur seluruh amalannya. Seluruh keislamannya hancur. Artinya amalan zahir dan batinnya hancur. Iya. Kalau dia jatuh kepada syirik asghar, maka amalan-amalan tertentu saja yang ketika terjangkit atau tercampur padanya syirik asghar, hanya amalan itu saja yang rusak. Ini dari ayat-ayat. Wa amal ahadith. Adapun dari hadith-hadith, faqat ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ima yarwihi an rabbihi ajja wa jal. Itu hadis qudsi. Annahu qala man amila amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lilladhi asyrak wa ana minhu bari. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya, yaitu hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila amalan, barang siapa yang dia beramal dengan satu amalan, amalan bentuknya nakirah yufidul umum, artinya ayyu amalin kana, amalan apalan apa saja yang dia berbuat syirik kepada selainku fihi, fihi pada amalan itu. Wahuwa lilladzi asyrak, maka itu bagi yang dia jadikan sekutu dan aku berlepas diri dari dia. Dan juga di dalam hadis yang lainnya, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara yang aku khawatirkan, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu syirik asghar? Qala ar-riya, yaitu riya. Yaqulullah azza wa jal, lahum yawmal qiyamah idza jazan nas bi amalihim idhhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirik asghar itu adalah riya, di mana Allah berfirman kepada mereka pada hari kiamat nanti, ketika manusia-manusia dibalas oleh Allah dengan amalan-amalan mereka, dikatakan, pergi kalian kepada orang-orang yang kalian ingin dilihat ketika di dunia, maka lihatlah apakah kalian mendapatkan di sisi mereka ya adanya balasan. Wa qala Basar Jafi, dikatakan oleh Basar Al-Hafi, bukannya Jafi, afan, la an atluba dunya bi muzamir atau bil muzamar ahabu ilayya min an atlubaha bidin. Sungguh aku mencari dunia dengan kesusah payahannya, bi mujamar, ya, dengan kesusah payahannya, itu lebih aku sukai dibandingkan aku mencari dunia itu dengan agama. Nah, makanya Allama Syekh Muhammad bin Allah rahimahullah, seseorang yang beramal karena selain Allah ada dua. Yang pertama yang jatuh kepada asyirk billah, yaitu syirik akbar maupun syirik asghar. Yang kedua yang dia melakukan amalan-amalan ketaatannya ingin mendapatkan balasan duniawiyah. Nah, kemudian kata beliau Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan selanjutnya apa itu riya. Wa'lam anna riya mustaqun minar ru'yah. Sesungguhnya riya itu pecahan kata dari kata ru'yah. Ra'a ya ra ru'yatan. Iya, ra'in, mar'in, mar'iyun, mar'uyun. Atau mura'un. Atau mara'un. Nah. Iya. Ro'a ya ro' ru'yatan ri'a'an. Benar enggak? Siapa yang udah belajar tafsir? Jadi masdarnya ada ru'yah dan ri'a'an. Sedangkan sam'ah, sum'ah, mustaqon minas sima. Ya sami'a yasma'u sima'an. Atau sam'an. Sami'un. Terus masmu'un. Terus. Misma'un, mas'amun. Terus masmaun. Sumi'a isma'u. Belajar tasrif enggak? Udah belajar? Belum. Naam. Fal murai adapun riya yura annas ma yatlubu bihil khufwah indahum. Sedangkan orang yang ingin dilihat manusia, murai orang yang riya itu adalah orang yang ingin dilihat oleh manusia. Yuri ya, yuri nas ma yatlub. Yang ingin dilihat oleh manusia apa yang dia cari ya, bagian di sisi mereka, artinya pujian. Dan nanti akan disebutkan tentang pembagiannya. Sebagai tambahan, kita bawakan kalam para ulama tentang definisi istilah riya. Seperti yang sudah disebutkan bahwasannya kalau riya secara bahasa diambil dari kata ra'a yara. Nah, atau ara yura'i wa mura'atan. Nah, yaitu melihat dengan mata kepala. Sedangkan riya yaitu melakukan sesuatu ingin dilihat oleh manusia. Adapun menurut istilah syar'i dijelaskan oleh para ulama, kita bawakan kalam para ulama seperti At-Tuhawani atau yang lainnya. Haddur riya fi'lul khairi li'ira'atil ghair. Ya, definisi riya adalah melakukan perbuatan baik karena ingin dilihat, diperhatikan oleh orang lain. Nah, dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, hadur riya mazmum, riya yang tercela, yaitu iradatul amil bi ibadatihi ghair wajhillah. Seorang yang beramal menginginkan dengan ibadahnya selain wajah Allah. Ka'an yaqsida itla'an nasi ala ibadatihi wa kamalihi. Seperti dia bertujuan agar manusia memperhatikan ibadahnya dan kesempurnaan dirinya di dalam ibadah. Fayahsulu lahu minhum, maka dia mendapatkan dari manusia semisal nahwu malin au jahin au sana, semisal harta atau kedudukan atau sanjungan. Nah, makanya dibahas riya, karena apa? Karena ada hubungan erat dengan hubul mal wal hubul jah. Nah, wa hubu suhra wa qahratul azam. Makanya dibahas tentang masalah riya. Di tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar Haytami bahwasanya riya itu hadur riya mazmum, seakan-akan beliau menjaga ada riya yang terpuji. Apa coba riya yang terpuji? Kalau riya yang tercela kan sudah tadi disebutkan. Apa riya yang terpuji? Ada enggak riya yang terpuji? Ada enggak? Ayo jawab, berpikir. Hah? Apa? Apa? Dalam rangka mengajarkan, itu namanya mencontoh. Nih, salat nih seperti ini, mencontoh namanya. Kalau dalam rangka mengajarkan. Cara wudu begini. Nah, itu namanya mencontohi cara wudu. Ayo, siapa yang bisa? Riya yang terpuji itu seperti apa? Seperti apa? Enggak ada yang bisa? Seperti misalnya contoh dia bangun malam. Ya, bangunin. Dia lihat, Masya Allah rajin. Ah, itu juga tentunya tergantung niatnya dia. Karena yang namanya riya ini sangat istilahnya kita tidak tahu apakah dia ingin dipuji orang atau tidak. Itu tergantung niatnya dia. Kalau dia sholat tahajudnya, kemudian dilihat oleh teman-temannya, agar teman-temannya juga ikut dengan dia sholat. Sehingga tergerak. Naam. Dia Masya Allah sholatnya, tahajudnya rajin, sehingga hafalannya kuat, belajar juga mudah. Ana juga pengen. Sehingga mendorong motivasi orang lain untuk melakukan ibadah. Itu pun tergantung niatnya dia. Karena riya itu urusannya adalah niatan hati. Kita tidak tahu. Maka masing-masing harus menintrospeksi apakah dia sholatnya ketika dilihat oleh orang itu ya ingin dipuji atau bukan. Kalau semata-mata agar termotivasi mendorong orang untuk melakukan kebaikan, maka tidak terjatuh riya yang tercela. Paham ya? Nah, contohnya lagi ya, biar nggak ngantuk. Orang tahajud tapi ingin dikatakan masa hebat, hebat, ceritanya banyak, Masya Allah. Kalau niatannya semata-mata itu, dan itu terlihat daripada keadaan perbuatan dia sehari-hari, senang dia ketika dipuji, kalau tidak dipuji dia mencari-cari pujian orang, maka bisa jatuh riya. Tapi kalau tidak ada hal itu, semata-mata dia melakukan itu ibadah karena Allah, kemudian diikuti oleh orang lain, maka itu menjadi riya yang terpuji. Mafhum ya? Biar gak ngantuk bapak-bapaknya. Nah, mafhum ya? Seperti itu. Atau ketika kerja bakti. Kalau niatannya dia rajin kerja bakti, ya, kemudian dia melakukannya karena Allah, dan akan terlihat orang-orang yang tulus itu tanpa pamrih, ya, tanpa pamrih, bahkan dia cari-cari untuk amalan agar dia bisa melakukan ibadah atau kebaik meraih pahala yang besar. Kemudian ada yang melihat dan dia ikuti, orang banyak melihatnya dia, itu bukan riya yang tercela. Nah, seperti hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung untuk memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan ketika itu. Maka berbondong-bondong para sahabat, ada yang bersedekah sekian, ada yang bersedekah sekian. Ini menunjukkan untuk motivasi atau membangkitkan semangat orang melakukan ketaatan, maka tidak masuk kepada riya. Paham ya? Nah. Adapun yang tercela sudah jelas, ingin dapat pujian. Ciri-cirinya apa? Dan itu bisa kita nilai di dalam diri kita. Kalau kita ketika melakukan ibadah itu Iya. Yang datang misalnya kalau dia dai mengajar, yang datang sedikit, 5 orang, terus dia lemas, enggak semangat. Iya. Atau juga dia tidak mendapatkan pujian, dia enggak semangat. Berarti dia bisa jadi melakukan jatuh amalan kepada riya. Tapi kalau dia enggak peduli, mau ada yang datang maupun yang tidak, yang sedikit datang yang atau banyak, tetap dia semangat. Iya. Itu kita bisa nilai pada diri kita masing-masing apabila ketika semangat kita melakukan amalan karena Allah tulus, pastinya dia tidak akan mengharapkan pujian manusia. Nah. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani, ar-riya'u idharul ibadah biqasdi ru'yatin nasilaha wa yahmadu sahibah. Riya adalah idhar ibadah, menampakkan ibadah. Liqasdi ru'yatin nas, itu dia. Tujuannya ingin dipandang, diperhatikan oleh manusia terhadap ibadahnya. Ru'yatin nas laha. Lahanya kepada ibadah. Fayahmadu sahibaha. Kemudian mereka memuji orang yang melakukan ibadah itu. Itu riya. Nah, mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan. Insya Allah nanti kita akan bahas apa perbedaannya riya dengan sum'ah. Kemudian juga kita akan bahas antara riya dan syirik akbar. Kemudian juga akan dijelaskan nanti dalam mutasarrif qasidin pembagian riya sehingga kita mengerti dan tidak terjatuh kepadanya. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi.